Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullahu ta'ala. Masih pada bab ke-25, Maja'a fil Quhan wa nahwihim, tentang perdukunan atau para dukun dan yang semisal mereka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajat wa yanduruna fin nujum ma'ara au ma'ura man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat, athar diriwayatkan Abdul Razzaq, juga Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya masing-masing, juga Baihaqi dalam sunannya. Beliau katakan tentang orang-orang yang menulis abjad dalam keadaan mereka melihat nujum, bintang-bintang di langit. Wau di situ, wayanduruna fin nujum, wawul hal, bukan wawul ataf. Sehingga jangan difahami menulis abjad dan mereka melihat bintang, bukan. Bukan dan mereka, tetapi dalam keadaan hal. Haluhum yanduruna fin nujum. Karena mereka atau ilmu ini mengkait-kaitkan, mereka hubung-hubungkan antara yang mereka pandang di langit, bintang ini, bintang itu, posisi bintang ini, rasi bintang itu, kemudian mereka hubungkan dengan apa yang terjadi di bumi, bahwa akan terjadi begini, nasib fulan seperti ini, kamu akan begini dan begitu. Dari perkara gaib. Kata Ibn Abbas, aku menganggap atau mengatakan yang semacam itu mereka tidak punya bagian di sisi Allah. Kalau itu dengan dhamma, ma'ura, ma'ura, bima'na dhan, yani ma'adhun. Dalam dugaanku, mereka enggak akan punya bagian di sisi Allah. Atau itu dengan fathah, ma'ara, yakni ma'alam. Tidak aku ketahui orang-orang seperti ini akan punya bagian di sisi Allah kelak. Hadzal athar rawahu Tabrani an Ibni Abbas marfu'an wa isnaduhu dha'if wa lafdhuhu rubba mu'allimin aw rubba mu'allimi hurufi abijad daris fin nujum laisa lahu indallahi khalaqun yawmal qiyamah. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, tapi marfu. Sampai ke Rasul SAW, kata mu'alif, namun sanadnya lemah, marfu. Sampai ke Rasul SAW dengan lafad, orang yang mengajarkan huruf abjad tadi, mempelajari ilmu nujum, dalam artian tadi untuk mengait-ngaitkan apa yang dia lihat bintang-bintang dengan apa yang terjadi di muka bumi, nasib orang, apa yang ke depan terjadi, maka mereka tidak akan punya bagian di sisi Allah di yaumul qiyamah kelak. Warawahu Humaid ibnu Zanjuya. Dan ini faedah yang mereka ulama sebutkan perbedaan antara ulama hadis dengan ulama nahu atau lughah secara umum. Kalau itu ulama hadis, lafaz semacam ini semuanya dengan fathahnya ya. Sighah semacam ini mereka baca dengan fathahnya ya. Ulama nahu atau ulama lughah semuanya dengan sukunnya ya. Sehingga kalau itu ulama hadis seperti ini, Zanjuyah, ya-nya fathah, Zanjuyah, Rohuyah, ibnu Rohuyah, guru Bukhari. Ini Humaid ibnu Zanjuyah. Tapi kalau itu di kalangan ulama nahu atau ulama lughah, ya-nya sukun. Sehingga seperti ma'ruf ulama nahu, Sibawai, Wai, ya-nya sukun, Sibawai. Salah satu ulama lughah pula yang ma'ruf disebutkan Naftawai, Naftawai. Sampai ketika terjadi perselisihan disebutkan antara beliau dengan Makisai atau Sibawai, karena jengkelnya yang luar biasa hingga didoakan jelek, dikatakan ahlakahullah binisfi ismihi wa ja'ala baqiyahu wa bawailan alaih. Semoga Allah binasakan dia dengan separuh namanya, Nafat. Karena namanya Naftawai. Nafat bahan bakar ini, ini yang dari bumi, bensin, solar, semua itu disebut nafat dalam bahasa Arab. Allah hancurkan dengan setengah namanya, artinya di mudah-mudahan dia terbakar dengan bensin atau semisalnya, dan sisa namanya menjadi teriakan kebinasaan baginya, karena dalam bahasa Arab teriakan atau suara orang yang kesakitan atau ini wai naftawai muhim. Rawahu juga Humaid ibnu Zanjuyah anhu. Maka kalau kamu belajar hadis, artinya di kalangan disiplin ilmu hadis, begitu membacanya Zanjuyah, Rohuyah. Nggak akan dibenarkan oleh ulama hadis kamu baca Ishaq ibnu Rohawai. Nggak ada itu dalam ulama hadis, nggak ada yang membacanya, tidak ada yang mengucapkannya Rohawai. Tapi mereka baca Rohuyah, Zanjuyah, anhu. Bilafat rubbanadhirin fin nujum wa muta'allimi hurufi abijat laisalahu indallahi khalaq. Serupa rubba nadhir bin nujum, yang memandang bintang-bintang, mempelajari huruf abjad, dia tidak punya bagian di sisi Allah. Qauluhu ma ara yajuzu fathul hamzah, boleh dengan fathahnya hamzah. Ara bimakna la a'lamu tadi, wa yajuzu dhammuha, boleh pula dengan dhammahnya. Ura bimakna la adhun, maknanya dhon. Makanya hadis terkait ancaman orang yang sembarangan menyampaikan hadis Rasul SAW tanpa dia pastikan kesahihannya, lafaz hadis Man haddatha anni bihadith yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzabin atau ahadul kadzabain. Maksudnya yura, yakni yadhun. Dia sudah menduga, sudah mengira-ngira. Ada syak. Dia ragu. Apa iya, apa sahih hadis ini kok begini? Tapi tetap dia pastikan seakan itu sebagai sabda Rasul SAW. Asyahid lafad ini. Yura sama. Bimakna yadhun. Wa kitabatu abijat wa ta'allumuha liman yadda'i biha ilmal ghaib. Huwa alladhi yusamma ilmul harf. Wa huwa alladhi fihi alwa'id. Fa amma ta'allumuha litahajji wa hisabul jumal fala ba'sa bihi. Ilmu abjad, beliau jelaskan, terbagi menjadi dua. Kalau itu untuk mengaku tahu yang gaib dengannya, sembari dia lihat bintang, sembari dihitung dengan abjad, hawas. Ini yang disebut ilmu harf. Di sini ancaman yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ma'ura atau ma'ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Yaumul qiyamah enggak akan punya bagian di sisi Allah, bagian kebaikan. Itu kalau digunakan untuk yada'i ilmal ghaib, untuk menghubung-hubungkan apa yang dia lihat di langit dengan apa yang terjadi di muka bumi dan sesuatu yang belum terjadi ke depan. Adapun kalau dipelajari abjad sebatas untuk tahajji, ini menghafal huruf hija untuk mempermudah misalnya pembagian, apa misalnya, ya layaknya kalau kita misalnya nulis atau apa. Nah, permasalahan ini terbagi menjadi sekian. Kalau kita kan misalnya 1, 2, 3, 4, yang kelima, keenam, ketujuh, atau A ini, B ini, C ini, D, E, dan seterusnya. Nah, kalau ini abjada hawas, alif ini, ba ini, dal kan abjada, alif ini yang alif. Setelah itu pembagian yang kedua, ba ini, pembagiannya beda dengan huruf hija yang ma'ruf susunannya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dan seterusnya. Beda. Ini mereka gunakan untuk mempermudah menghafal hija tadi. Alif, ba, jim, abaja, dal, da, ha, waw, waz, zai, hawas, hiti, kalam, an, hiti, ha, setelah zai, to, ya, hamzah, sa'afas, sin, ain, fa, sot, korosat, kof, ro, shin, ta, thakhit, tha, kho, dhal, dhotigh, dhot, dhot, ghoin. Ya susunannya begitu, didapati semenjak dulu. Al-Muhim kalau itu untuk beliau sebutkan tahajji, untuk apa tadi pembagian misalnya, maka boleh dan dipakai oleh para ulama, bahkan ma'ruf dalam kitab-kitab tulisan para ulama dipakai ini, abjad ini yang Ibnu Abbas katakan, cuman tidak seperti yang dimaukan Ibnu Abbas, hanya menggunakan abjadnya. Ini alif, ba, jim, dal. Begitu susunannya. Atau terkadang digunakan oleh para ulama untuk menghitung tarikh penanggalan sejarah, terkadang untuk mempermudah atau apa ya, untuk meringkas. Nah, seperti Syekh Abdul Rahman Ibn Si'di rahimahullah dalam penanggalan Masjid Jami' di negeri beliau, di Riyah, beliau sebutkan, jadda birridha a'til muna man sa'adu fi dhalbana, fi dhalbina. Beliau katakan, tarikhuhu hinantaha qawlul munib ighfir lana. Tarikhuhu hinantaha, tanggal selesainya pembangunan masjid ini, Masjid Jami' di sana, qaulul munib ighfir lana, terangkum dalam ucapan munib, orang yang inabah kepada Allah, ighfir lana. Apa yang dimaksud? Kalau kamu enggak memahami abjad, ya enggak akan bisa pernah paham. Tapi yang beliau maksud abjad ini kembalinya, ighfir lana, ighfir berarti ada alif. Di mana posisi alif? Satu. Karena abaja dahawas tadi. Nanti ighfir, ghoin. Posisi ghoin di angka keberapa? Di huruf keberapa? Kemudian fa di posisi keberapa? Kemudian ro, ighfir. Ro di posisi huruf keberapa? Lana, lam. Di posisi keberapa, nun di posisi keberapa, yang beliau maksud dengan ighfir lana tahun 1362 Hijriah. Itu yang beliau maksud. Tarikhuhu hinantaha hadal bina qaulul munib ighfir lana. Sehingga tersamarkan mungkin, wallahu alam, untuk juga tujuan agar keikhlasannya tidak tercoreng atau bagaimana, tersamarkan dengan tadi ucapan seseorang, ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Apa hubungannya sejarah tanggal selesainya bangunan ini ucapan ighfir, yang beliau maksud ini tadi tahun 1362 Hijriah. Asyahid itu boleh dan dipakai oleh para ulama untuk penanggalan misalnya. Di bulan Syawal, Syawal bulan 10. Berarti nanti 1 itu alif, yang 10 itu huruf apa? Nanti tanggal sekian, 15 punya 1 huruf apa? 5-nya nanti huruf apa? Jatuh di posisi keberapa? Begitu sambil diolah sebagai kalimat jumlah, ighfir lana, kan bagus, ampuni kami ya Allah. Padahal yang dimaksud, yang dikehendaki syahid bahwa ulama Islam terutama fil usuril wusta, di masa menengah ke bawah, abad kelima, keenam, ke bawah, banyak yang menggunakan abjad ini. Ya tadi untuk pembagian ilmu, alif, ba, jim, dal, dan seterusnya. Atau untuk penanggalan, atau yang semisalnya. Atau itu penjabaran, pembagian, fikih, hukum, atau itu kelahiran para ulama, menggunakan ini juga. Ini fulan bin fulan lahir di tahun, untuk mempermudah, yang lahir di tahun misalnya 65 Hijriah, 6 itu nanti huruf apa, 5-nya huruf apa, tadi dibentuk, diolah sebagai kalimat sehingga mudah untuk dihafalkan. Seperti Syekh Sidi tadi, kapan didirikan masjid ini selesainya? Ighfir lana, berarti 1362 Hijriah. Itu yang dimaksud oleh mu'alif. Dan yang kedua ini, yang kedua ini bukan yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Qat'an. Pasti. Ibnu Abbas enggak memaksudkan ini. Bahwa enggak punya bagian di sisi Allah yang menulis abjad secara umum dan mutlak. Enggak. Bukan itu yang dimaksud Ibnu Abbas. Kalau secara mutlak ya enggak akan digunakan ulama, na'udzubillah. Tetapi yang dimaksud Ibnu Abbas bagian pertama, abjad, ilmu huruf yang digunakan untuk mengaku dia tahu yang gaib, apa yang akan terjadi ke depan, kaitannya dengan bintang-bintang di langit yang dia lihat, oh berarti ini begini, berarti ini begitu, jatuhnya nanti ini yang akan terjadi begitu. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Qauluhu wa yanduruna fin nujum wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran kama sayati fi babit tanjim. Artinya mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh, bisa mempengaruhi. Mempengaruhi apa yang di bumi. Jadi yang di langit mereka anggap dan mereka yakini, dan itu salah satu bentuk perdukunan karena bab adalah kuhan, menganggap bintang-bintang atau rasi bintang yang di langit punya pengaruh, berpengaruh. Kalau bintangnya begini begitu, posisi bintang ini di sana, rasi bintang ini, berarti akan mempengaruhi, akan terjadi ini itu. Dari nasib orang, dari jodoh orang, dari bisnis seseorang, keuntungannya, kerugiannya, sakitnya, sembuhnya, bahkan hidup dan matinya. Terkadang mereka gunakan juga ya nasib, masuk dalam nasib, untuk pindahan rumah. Kamu mau pindah? Sebentar. Kamu berasal dari timur laut misalnya. Ini bintang begini-gini. Dari yang aku baca dari bintang ini gak bagus, gak baik kalau kamu ke arah barat daya. Nanti akan, kamu nanti akan celaka, akan sengsara, bisnismu akan gagal, kamu akan pailit. Kamu dari barat, gak boleh ke utara, karena begini-begini dan seterusnya. Mengaku-ngaku tahu yang gaib, yang belum terjadi, pengaruh dari apa yang mereka lihat dari bintang. Wasayati, dan akan lebih rinci nanti dalam bab khusus tentang tanjim. Wafihi minal fawaid, riwayat-riwayat ini memberi faedah kita, adamul igtirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Agar seseorang itu tidak mudah tertipu karena keilmuan atau pengetahuan yang disampaikan oleh ahlul batil. Jangan kamu terkecoh dan tertipu karenanya. Bahkan mungkin terkadang itu benar. Fitnah, ibtila dari Allah bagi orang yang lemah imannya, akan mengatakan betul, pas seperti yang diramalkan fulan, sehingga menjadi ibtila. Ada yang mempercayainya, ada yang membenarkannya. Makanya Ibnu Abbas katakan ini faedahnya agar orang itu tidak mudah tertipu. Agar jangan gampang-gampang percaya hanya karena makrifat dan pengetahuan mereka. Dengan ilmu-ilmu yang batil ini, ilmu nujum, ilmu huruf, tadi abjadah hawas, untuk membaca yang gaib ke depan. Kama qala ta'ala, hal ini seperti dalam firman Allah. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa petunjuk, penjelasan, mereka bangga dengan yang mereka punyai dari ilmu, ilmu mereka, pengetahuan yang mereka punya. Mereka banggakan, mereka jadikan untuk bahan menolak ilmu dan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Itu gak benar, karena yang kami tahu begini-begini. Pengetahuan kami ini, itu. Digunakan untuk menolak al-haq. Maka terjadilah pada mereka yakni azab, siksaan Allah, hukumannya atas istihza' mereka karena mereka memperolok-olok para rasul dan kebenaran yang mereka bawa. Dengan demikian, gerakan rotasi dan perputaran bintang di langit, munculnya bintang ini, hilangnya bintang itu, Allah yang atur. Di bulan ini, di tanggal sekian, memang tanggalnya bulan ini muncul di sebelah sana. Bulan yang itu tenggelam, hilang, enggak muncul. Bintang yang itu berputar kadang di sana, kadang di sini. Allah atur dengan kekuasaannya. Semua itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan apa yang terjadi di muka bumi. Enggak ada hubungannya, abadan. Karena bintang tidak Allah ciptakan untuk itu. Dan lebih umum lagi bahkan, tata surya tidak Allah ciptakan untuk itu. Makanya terkait kematian Ibrahim alaihissalam, Rasulullah SAW mengingatkan gerhana matahari tidak terjadi karena hidupnya seseorang atau matinya seseorang. Ada gerhana, berarti ada orang mati ini. Berarti ada pembesar, orang mulia yang mati. Ada gerhana, berarti ada fulan yang lahir, kelak jadi tokoh dan orang besar. Enggak ada hubungannya. Tata surya itu berjalan dengan perintah Allah, dengan kekuasaannya, tidak ada sangkut pautnya, dan tidak Allah jadikan sebagai tanda korina apa yang terjadi baik secara umum di muka bumi ini, misalnya itu kesuburan, bintang ini, bintang itu, bulan, matahari, berarti ini tahun subur. Tahun-tahun ini tahun subur, panen akan berhasil, akan banyak. Atau sebaliknya, ini bintang, berarti ini masa paceklik, akan gagal panen, orang gak mungkin bisa menghasilkan. Atau akan terjadi peperangan secara umum. Atau secara khusus pada seseorang, kamu akan sengsara, kamu akan bahagia, kamu akan sakit, kamu akan begini dan begitu. Semua itu batil. Seperti kata Ibnu Abbas, ma ara au ma ura, man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Ucapan Ibnu Abbas ini tampak dari yang beliau ucapkan, beliau memandang kufurnya orang ini yang mempelajari abjad dan melihat nujum. Berarti dia kufur. Karena yang tidak punya bagian di sisi Allah hanya kufar. Kufar yang tidak punya bagian, seperti sihir, musyrik, yang Allah katakan, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Tidak punya bagian di akhirat kelak, karena kafir dia, musyrik billah. Zahir dari apa yang dikatakan Ibnu Abbas, terlihat kalau beliau berpendapat kufurnya mereka yang mengaku tahu yang gaib atau dengan perantara abjad ini dan ilmu nujum. Mu'alif tidak menyebutkan atau belum menyinggung tentang hukuman bagi mereka di dunia. Apa hukumannya munajim atau yang semisalnya telah lalu tadi kemarin, dengan membaca pasir, gesek-gesek sama dia, kemudian berarti gini, tampak bagiku ini, ke depan akan begini. Bagaimana hukum mereka di dunia? Kalau memang hukumnya seperti zahir riwayat Ibnu Abbas bahwa mereka kufar, ya berarti di dunia mereka dimintai tobat oleh pemerintah. Kalau memang tobat, kalau memang tidak, dihukum mati sebagai murtad kufar, sebagai orang kafir. Tetapi kalau itu dihukumi bukan sebagai kekufuran yang akbar, tidak mengeluarkan dia dari agamanya, belum sampai tingkat kekufuran yang besar, maka ya tidak dihukumi kufar. Dan masalah khilaf di kalangan ulama tentang kekufurannya orangnya, tapi hukumnya tetap mereka dibunuh. yang menganggap mereka tidak kufar, ya dibunuh bukan sebagai kufar memang, bukan karena murtad, tetapi untuk menghentikan kerusakan, mafsada dan madharat yang mereka perbuat di masyarakat. Agar orang tidak dirugikan, agar orang tidak ditipu, karena mereka memakan harta orang dengan batil. Bayar ke mereka-mereka ini. Nah, itu pun kalau tidak dianggap kufar. Dan masuk dalam keumuman ayat, mereka-mereka ini munajim, atau yang pakai pasir. Masuk dalam keumuman ayat, innama jaza'ul ladhina yuharibunallah wa rasulah, wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ard. Balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka itu dibunuh atau disalib atau kemudian dipotong menyilang tangan kanannya, dipotong dengan kaki kirinya, atau tangan kirinya dengan kaki kanannya, dipotong menyilang begini. Au yunfau minal ard, atau diasingkan jauh dari tempat tinggalnya, yang disebut ini dalam fikih hirabah. Hirabah, mereka ini hirabah. Karena Allah katakan jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Karena perkara ini diharamkan. Tidak ada perselisihan tentang haramnya. Yang masih ada perselisihan, apakah dia dianggap kafir, musyrik, murtad dihukum mati, ataukah dia belum sampai tingkat kekufuran tapi tetap dihukum mati. Pemerintah akan menghukum mati untuk menekan dan meminimalisir kejahatan dan kerusakan, karena mereka merusak agama umat, merusak dunia umat. Orang jadi dibodoh-bodohi. Gak berani melangkah, gak berani berbuat ini, takut gak sukses, gak berjalan nanti, gak ini, nasibku nanti begini, begitu. Kata siapa? Itu kata tukang munajim itu. Dia sudah membaca nasibku begini, begitu. Ngerusak. Terutama iman dan tauhid orang. Rusak. Karena perkara ini semua merusak tauhid. Mengurangi nilai kesempurnaan daripada tauhid. Makanya dimasukkan oleh muallif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab karena bertentangan dan merusak tauhidullah subhanahu wa taala. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.